الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، والأبناء طلبة العلم حفظني وحفظكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, tentunya dalam rangka menuntut dan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang meninggalkan keluarga kita, meninggalkan orang-orang tercinta yang kita cintai, tidak lain tentunya kita dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita ketahui itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan bahkan ini adalah kenikmatan yang terbesar. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada setiap manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan menganugerahkan nikmat tersebut kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib, wala yu'ti ad-din illa man yuhib." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia, yakni kenikmatan-kenikmatan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang berupa dunia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak khususkan bagi orang yang Allah cintai saja, akan tetapi Allah juga memberikannya kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Kita melihat di sana orang-orang kafir, Allah berikan kepada mereka apa yang mereka senangi, apa yang mereka inginkan. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, "Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah sijinul mu'min, bagaikan penjara bagi seorang mu'min. Dunia yang kita hidup sekarang ini, kalau kita meyakini dan mengimani akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, harus kita yakini, harus kita imani, bahwasannya dunia ini bagi kita bagaikan penjara. Artinya apa? Seorang muslim, seorang mukmin tidak bebas untuk dia melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Akan tetapi seorang mukmin senantiasa dia mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi lain kata Rasulullah SAW, dunia ini adalah jannatul kafir. Dunia ini surganya orang-orang kafir. Sehingga jangan kita heran, jangan kita merasa takjub ketika kita melihat kok orang kafir, Allah berikan kemegahan, kelapangan rezeki, punya kendaraan yang bagus, banyak, punya rumah yang mewah, iya, punya segala macam apa yang diinginkan olehnya ada. Iya, sekali lagi kita harus ingat bahwasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia ini jannah bagi orang-orang kafir. Adapun bagi seorang mukmin, kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sebenarnya itu bukan dinilai dari perkara-perkara dunia. Iya, akan tetapi kenikmatan bagi seorang mukmin yang sesungguhnya adalah ketenangan jiwa. Iya, ketentraman jiwa. Iya, tenang pikirannya. Iya, tentram jiwanya. Iya, itulah yang didapat. Iya, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Adapun orang kafir, meskipun kita melihat zahirnya, iya, zahirnya kita lihat mereka orang-orang yang mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan dari kesenangan-kesenangan dunianya. Iya, dari perhiasan-perhiasan dunianya. Akan tapi itu hanyalah secara zahir saja. Iya, kita lihat mereka bersenang-senang. Kita melihat mereka iya, berbahagia. Kita melihat mereka sedang iya, menikmati kehidupan mereka. Itu secara zahir. Adapun secara batin, iya, sesungguhnya mereka itu sedang di dalam jahim. Iya, yakni sedang di dalam kesengsaraan. Iya, yakni tidak ada artinya kebahagiaan zahir ketika batin mereka tersiksa. Iya, merasa sempit. Iya, merasa kurang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya, adapun seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya iya, kenikmatan yang sangat besar, di antaranya adalah sifat al-qana'ah. Yani merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Iya, sesuatu yang Allah berikan sedikit, seorang mukmin menganggapnya adalah sesuatu yang besar. Iya, menganggapnya sesuatu yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang berharga baginya, sehingga dia pun bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Asyahid dari sini bahwasanya ad-dunya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang Allah cintai. Yani seorang mukmin, seorang muslim. Iya. Dan tapi tentunya iya, minoritas. Iya. Sebagian kecil dari kaum muslimin ada yang Allah berikan kelapangan. Iya, Allah berikan iya, rezeki yang melimpah. Iya. Tapi kita melihat di sana sebagian yang lain kaum muslimin, saudara-saudara kita, ada yang mereka hidup iya dengan segala keterbatasan. Iya, hidup dengan iya, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, sesuatu yang sedikit. Iya, akan tetapi tentunya seorang mukmin dia orang yang pandai dalam bersyukur, iya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dengan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah iya, kenikmatan yang ada padanya dan juga menjaga kenikmatan yang sudah dia dapat agar tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dari sini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Qala wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Dan tidaklah Allah memberikan agama, yakni memberikan taufik, memberikan hidayah untuk mengamalkan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Syahid di sini bahwasanya nikmat ad-din, nikmat al-ilm itu adalah nikmat yang terbesar, anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak semua orang Allah berikan kenikmatan tersebut. Iya, cukup kita di sini melihat keadaan kita. Iya, sesuatu yang sangat kalau kita lihat keluar adalah sedikit. Iya, dibandingkan kaum muslimin yang ada di luar sana. Mayoritas mereka sibuk dan tersibukan dengan kehidupan dunia. Iya, mereka yang ada di pikirannya iya, orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana masa depan mereka, iya, dari sisi dunianya. Iya, adapun kita walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, berikan kenikmatan kepada kita. Iya, Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa memilih sesuatu yang iya, kekal, yang sesuatu yang abadi, yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan memudahkan kita untuk menuju jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam jalan menuntut ilmu ini, dalam jalan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Iya, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Iya, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di jalan tersebut ilmu. Dan tentunya ilmu yang dimaksud iya, adalah ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Iya, jadi yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bukan yang dimaksud adalah ilmu dunia. Iya, ilmu yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dunia. Bukan itu yang diinginkan, yang dimaksud dalam hadis Nabi tersebut. Akan tapi yang dimaksud dengan ilmu, kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yani ilmu Al-Kitabi wa Sunnah. Sehingga apa balasan bagi orang yang mau iya menjalani jalan tersebut, yang mau menempuh jalan tersebut, dan tentunya jalan tersebut itu tidak apa? Tidak mudah untuk dilalui. Iya, tidak mudah untuk dijalani. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di situ yaltamisu. Iya, yaltamisu, yakni dia berusaha, iya, mengerahkan segala apa yang dia mampu, kemudian mencurahkan segenap, iya, usaha dan pikirannya, dan juga kemampuannya untuk menjalani jalan tersebut. Iya, tentunya balasan yang Allah janjikan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ini sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Iya. Sebagaimana kita sebagai seorang penuntut ilmu, iya, sebagai talibul ilm, iya, kita apa, bisa merasakan bagaimana beratnya apa menuntut ilmu, iya, bagaimana sulitnya kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, iya, tidak mudah didapat dengan sekali duduk, iya, dan juga tidak mudah, iya, seorang untuk mendapatkannya dalam sepekan, sebulan, iya, setahun, tidak. Iya, yang namanya talabul ilmi itu apa? Ala murur al ayyam wal layali. Iya, terus. Iya, selama hari terus berjalan, malam berlalu dan siang berlalu. Terus yang namanya talabul ilmi tidak ada hentinya. Iya. Sehingga di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan iya bagi orang yang mau dia menjalani jalan talabul ilmi. Iya, di sana banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian. Iya, dia butuh yang namanya apa? Kesabaran. Iya, sabar ketika apa? Dia meninggalkan orang tuanya. Iya, dia meninggalkan rumahnya. Iya, berangkat, iya, diantarkan oleh orang tuanya ke ma'had ini misalnya. Iya, ke tempat belajar ini. Iya, setelah itu dia berpisah, ditinggalkan oleh orang tuanya. Iya, yang tentunya di luar sana, iya, anak-anak sebesar antum, iya, seusia antum, itu apa? Iya, kebanyakannya mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Iya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala, iya, dan harus kita sering mengingat ini adalah nikmat. Iya, sekali lagi ini adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada antum semua, kepada kita semua yang kita berkumpul di tempat ini bukan karena dunia. Iya, bukan karena permasalahan-permasalahan duniawi. Tapi kita dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, sabar ketika dia berpisah dengan kedua orang tuanya. Iya, sabar ketika dia apa? Makan di ma'had dengan ala kadarnya. Iya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh iya pihak ma'had. Dan alhamdulillah, iya, pihak ma'had tentunya tidak, iya, memberikan sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk dimakan. Alhamdulillah masih bisa mendapatkan makanan-makanan yang enak. Iya, bisa, iya, kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh para ulama terdahulu. Iya, para ulama terdahulu, mereka apa? Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan jalan thalabul ilmi. Iya, kalau antum baca kisah beliau, bagaimana beliau mendapati kesulitan-kesulitan. Iya, kesusahan-kesusahan di dalam hal ekonominya. Iya, kesulitan dalam, iya, untuk mendapatkan sesuap makanan. Sehingga beliau pernah, iya, karena tentunya beliau tidak memiliki apa-apa, iya, beliau memakan sesuatu yang seharusnya tidak dimakan. Iya, hashish namanya. Iya, ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau bersabar dalam menjalani jalan thalabul ilmi ini. Iya, dengan kesabaran dan keikhlasan ini, beliau terus menjalaninya sampai beliau menjadi seorang imam. Iya, sampai beliau menjadi seorang yang terus didoakan oleh kaum muslimin seluruhnya sampai hari kiamat nanti. Iya, dengan berkat keikhlasan beliau tentunya, dan juga kesungguh-sungguhan beliau dalam menuntut ilmu, dan juga kesabaran beliau rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga yang pertama tentunya seorang penuntut ilmu tadi butuh kepada pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, berupaya berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan, iya, belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena thalabul ilmi adalah ibadah. Dalam satu hadis yang disahihkan sebagian para ulama di antara Syalbani rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Iya, setiap muslim secara umum, ala kulli muslimin. Sebagaimana kita ketahui, kul itu min alfadhil umum. Iya, semua muslim. Yang mudanya, yang tuanya, iya, dan laki-lakinya, bahkan dalam riwayat sebagian menyebutkan wa muslimatin, dan muslimahnya. Iya, muslim laki-laki dan muslimah. Perempuan juga wajib mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menempuh jalan thalabul ilmi ini, ketika kita menjalani jalan ini, jangan lupa kita senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita bahwasannya apa yang sedang kita jalani ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan ini termasuk adalah afdal al-ibadat. Ibadah yang paling afdal, yang iya, tidak ada ibadah yang lain yang bisa menandingi ibadah ini. Iya, kenapa? Karena ibadah thalabul ilmi ini adalah ibadah yang menyeluruh manfaatnya bagi dirinya dan juga bagi yang lain. Nah, sehingga ini yang disebutkan dalam nasihat-nasihat para ulama, ya, terkait dalam masalah thalabul ilmi, bahwasannya seorang penuntut ilmu, iya, di antara perkara yang dibutuhkan ketika dia menjalani jalan yang, iya, berat ini, iya, jalan yang penuh rintangan, itu harus yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, meskipun tentunya dulu juga para ulama, mereka ketika menuntut ilmu itu, mereka awal pertama menuntut ilmu belum ada pada mereka niatan ikhlas. Iya, ikhlasnya belum ada. Akan tapi kata mereka, iya, ilmu itu tidak bisa didapat ketika mereka tidak ikhlas ketika menuntut ilmu tersebut. Akan tapi kata mereka, ilmu yang bermanfaat itu bisa membimbing seseorang untuk kedepannya mengikhlaskan niat dalam thalabul ilmi ini. Artinya, seorang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, iya, ilmu al-kitabi wa sunnah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya untuk bisa meluruskan niatnya di depan atau di kemudian hari. Nah, sehingga ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, butuhnya seorang talibul ilmi kepada al-ikhlas. Kemudian tentunya yang berikutnya adalah as-sabr. Iya, seorang penuntut ilmu butuh untuk dia bersabar. Iya, butuh untuk dia merelakan sesuatu yang ia tinggalkan dari perkara-perkara dunia. Dia sabar berpisah dengan kedua orang tuanya tadi. Iya, dia bersabar meninggalkan kenikmatan-kenikmatan, iya, yang ada di rumahnya, dari sisi makanan, iya, dari sisi yang lainnya, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Iya, dia rela meninggalkannya dalam rangka ingin mendapatkan yang lebih dari itu nanti di akhirat nanti. Nah, sabar juga ketika dia mendapati rintangan-rintangan, iya, ujian-ujian dalam atau ketika dia menjalani jalan tersebut. Iya, ujian bisa, iya, muncul dari dirinya. Iya, godaan-godaan syaitan yang menggoda, iya, yang senantiasa menginginkan seorang mukmin tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentunya syaitan tidak ridha. Iya, syaitan tidak ingin melihat kita berkumpul di masjid mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, syaitan dan bala tentaranya tidak senang. Iya, kita harus ketahui. Syaitan dan bala tentaranya terus akan senantiasa, iya, menggoda Bani Adam, terkhusus orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka terjatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun tidak ridha ketika mereka melihat, iya, thullabul ilm, mereka dengan giat, mereka dengan rajin menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang pelajarannya, murojaahnya. Iya, sehingga dia pun datang menggoda. Iya, seorang talib misalnya. Iya. Terus diiming-imingi dengan perkara-perkara dunia. Iya, antum masih muda. Iya, antum hendak apa, seharusnya tidak di sini. Iya, seharusnya apa? Menikmati masa mudanya di luar sana, seperti orang-orang yang lain. Iya, punya motor. Iya, punya ini, punya itu dan seterusnya. Digoda oleh iblis, oleh syaitan dan bala tentaranya. Iya, ini butuh apa? As-sabr, kesabaran. Iya, digoda lagi dengan yang lain. Godaan-godaannya banyak. Iya, rintangan-rintangan yang harus dia lalui dengan kesabaran. Iya, godaan dari temannya. Iya, kalau tadi dari, iya, jenis kalangan jin, iya, iblis dan bala tentaranya. Kalau sekarang godaan ada datang dari teman duduknya. Iya, sehingga para ulama mereka menasihatkan bagi seorang penuntut ilmu untuk dia pintar dalam memilih seorang teman duduk. Iya, apalagi seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala senantiasa duduk, iya, belajar bersama. Ketika dia, iya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sana ada teman ikhwah. Iya, ada teman asdiqa. Iya, sehingga kata para ulama, seorang penuntut ilmu harus dia memilih teman yang bisa memberikan semangat kepada dia. Iya, harus dia memilih teman yang membantunya untuk bersemangat dalam thalabul ilmi. Iya. Sehingga disebutkan dalam sebuah perkataan bahwasanya yang namanya sahib itu sahib. Iya, sahib itu sahib. Apa? Yang pertama pakai sad, sahib. Iya, teman. Sahib dengan sin. Artinya apa? Bisa menyeret seseorang. Iya, yang namanya teman bisa membawa temannya kepada imma kepada kebaikan atau imma kepada keburukan. Sehingga jadilah, iya, kita sebagai teman yang mengajak temannya kepada kebaikan. Dan ketika kita memilih teman, pilihlah teman yang mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, mengingatkan kita ketika kita futur, iya, turun semangat, iya, menasehati kita ketika kita sedang bermalas-malasan, iya, mengingatkan kita ketika kita sedang lalai. Iya, ini teman yang baik. Iya, ini teman yang saleh. Sehingga ini yang disebut oleh para ulama bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus dia bersabar. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai fitnah, yakni ujian dan cobaan. Iya, seorang teman bisa menjadi fitnah, ujian bagi temannya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Dan tentunya wajib as-sabr. Iya, wajib untuk kita bersabar. Sehingga ini yang atau bentuk rintangan dan juga bentuk iya, penghalang yang bisa menghalangi seseorang dari meneruskan jalan thalabul ilmi. Iya, ujian dari temannya. Sehingga sekali lagi kita harus iya, benar-benar seleksi di dalam memilih teman duduk kita. Iya, bahkan dalam menuntut ilmu. Iya, apa yang telah kita dapati dari para ulama kita terdahulu. Iya, bahkan sampai sekarang. Iya, hendaknya kita memilih teman yang bisa kita ajak mudzakarah. Apa itu mudzakarah? Yakni mengulang-ulang pelajaran kita. Iya, teman yang bisa kita ajak murojaah. Iya, kita murojaah bersamanya hafalan-hafalan kita. Iya, teman yang bisa membantu kita, menolong kita. Iya, untuk memahamkan kepada kita sesuatu yang belum kita fahami. Naam, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Naam, karena yang namanya iya, seseorang tentunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih. Iya, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian lihat siapa yang menemaninya. Ini kalau kita ingin lihat orang tersebut, iya, dalam bab thalabul ilmi, seorang yang rajin atau pemalas, kita tinggal lihat siapa teman-temannya. Iya, kalau dia berteman dengan orang-orang semangat, iya, orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmunya, semangat dalam murojaahnya, mudzakarahnya, iya, maka kita bisa menilai orang ini semangat. Iya, tapi kebalikannya, tinggal kita lihat dengan siapa dia berteman. Iya, dengan siapa dia bersahabat. Sehingga ini yang beliau atau afwan para ulama sebutkan terkait dengan seorang thalibul ilmi. Karena jalan thalibul ilmi adalah jalan yang sangat sulit ya untuk dilalui, yang sangat berat untuk dilalui. Oleh karenanya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya tidak ada yang tidak mau, pasti semuanya mau dimudahkan untuk menuju jalan surga. Ada yang mau dipersulit? Tentu jawabannya tidak. Iya, tidak ada yang mau dipersulit untuk masuk ke dalam jannah. Iya, kebalikannya yang mau, semuanya mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ke jannah. Oleh karenanya tentunya jalan menuju surga, jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala itu harus iya, butuh kepada yang namanya kesabaran. As-sabr. Iya, kata seorang penyair apa? As-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu walakin 'aqibatuhu ahla minal 'asal. Iya, kata seorang penyair apa? As-sabru kasmihi. Iya, sabr itu seperti namanya. Iya, dari pohon yang pahit. Murrun madzaqatuhu. Iya, pahit rasanya. Iya, sabar itu apa? Pahit rasanya. Akan tapi walakin aqibatuhu ahla minal asal, akan tapi akibatnya, akhirnya adalah sesuatu yang lebih manis dibandingkan apa? Madu. Naam, sehingga apa? Kita sebagai seorang mukmin, iya, sebagai seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, duduk di majalisul ilm, menyabarkan diri kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa yang pertama tentunya menghadirkan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwasanya dalam thalabul ilmi itu sangat-sangat dibutuhkan yang namanya kesabaran. Iya, jangan kita sampai iya kehilangan yang satu ini, yakni as-sabr dalam thalabul ilmi. Iya, kalau kita tidak sabar, maka tadi banyak cobaan dan rintangan yang akan menghampiri kita. Ketika kita tidak sabar, maka kita akan terhempas dan akan tidak akan kokoh lagi dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan seorang thalibul ilmi adalah bahwasanya al-ilmu ilmu itu adalah pemberian yang menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan bagi hambanya. Iya, sebagaimana dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Iya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya suatu kebaikan. Iya, Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang faqih, yakni memiliki pemahaman dalam agama ini. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya alamatul khair, yakni ciri dan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah jadikan dia seorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, seorang yang faqih di dalam agama ini. Sehingga bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, kebalikan dari hadis ini adalah barang siapa yang dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Sehingga seorang yang Allah berikan pemahaman, Allah berikan pengetahuan tentang agama ini, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah alamatul khair, ciri kebaikan, ciri Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas diri-diri kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, wallahu a'lam bishawab, yang intinya adalah ingin kita memberikan semangat baru bagi diri-diri kita dan bagi antum semua yang baru pulang dari liburan, untuk kita terus semangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita patah semangat, kembali terus memupuk semangat kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.